bosanku mendengar mulut manis berbisa yang menghancurkan hidupku. Ku tak percaya lagi janji-janji semu yang membuat aku terlena. Cukup ku merasa sakitnya hati ini, biar ku baut lukaku. Walau sepi bagai terpenjara, namun ada surga dalam hidupku. Di pertengkaran tak berarti. sering terjadi. Inikah arti cintamu yang dulu engkau hiaskan? Ini ternoda dan berganti cinta kelabu. Kau menyakiti hatiku. Sering kau membuatku kecewa. Gerimis yang tak kuundang. Kabut pun mulai menghitam. Bunga-bunga cintaku. Cerita yang indah telah berlalu.

hari saja milikku. Kau datang sesuka hati, pergi semau sendiri, bagaikan pelayaran. Lupakan haluan. Oh, kau di mana saat hatiku rindu? Kau di mana saat hatiku pilu? Kau kemana melabuhkan hatimu? Rindu dan selalu rindu hidupku. Kau di mana saat hatiku rindu? Kau di mana saat hatiku pilu? Kau kemana melabuhkan hatimu? Rindu dan selalu rindu hidupku. Datangnya cahaya yang menyinari dalam hidupku. Aku ingin merasakan hangatnya mentari dan menyibarkan kemelu jiwa. Aku bagai lilin kecil tanpa sampai kapan ku begini sepi dalam hati. aku terbuai dihempas harapan yang hilang. Ketika waktu berlalu sudah ku jalani sendiri, sepi mencekam di dalam hidupku, haruskah aku bayangan semu. saja kau acuhkan diriku, seakan kau tak pedulikanku. Sampai kapankah ku harus terus begini, mengharap cinta yang tak mungkin kan ada. Kau acuhkan diriku, seakan kau tak pedulikanku. Sampai kapankah ku harus terus begini, mengharap cinta yang tak mungkin kan ada. Aku tak mengerti, pun tersimpan cintaku.